Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan menyebutkan pembahasan baru yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab ringkas Minhaj Al-Firqatul Najiyah Wa Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu apa yang beliau sebutkan tentang masalu man yad'u ghairallah, permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, tepatnya dalam surah Al-Hajj ayat ke-73, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhumudh dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talibu wal matlub. Artinya, wahai sekalian manusia, telah disebutkan sebuah permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka berkumpul untuk melakukannya. Dan ketika seekor lalat mencuri atau mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya dari lalat tersebut. Sungguh betapa lemah yang meminta dan yang diminta. Maka Syekh menyatakan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara seluruh manusia, di mana ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tertuju kepada semua manusia, siapapun dia, selama dia berpredikat sebagai manusia, muslim, kafir, orang yang taat ataupun maksiat, laki-laki, perempuan, seluruhnya. Bahkan juga mencakup al-jin. Karena syariat terbebankan kepada as-saqalain, jin dan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara seluruh manusia untuk mereka mendengarkan permisalan yang besar ini, di mana Allahu azza wa jalla menyatakan kepada mereka, bahwa para wali dan orang-orang saleh ataupun yang lainnya yang mereka menyeru kepadanya ketika terjadi musibah, bencana, malapetaka dan bahaya menimpa mereka, mereka memanggil-manggilnya untuk membantu, menolong dan menyelamatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Syekh menerangkan, la yastati'una an yaf'alu dzalik. Maka para wali dan orang saleh tersebut atau siapapun yang mereka seru, mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Bahkan balhum ajizun, mereka lemah. Mereka tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk menciptakan sekecil apapun dari makhluk, dari ciptaan. Seperti lalat. Seekor lalat yang kecil teranggap tidak bernilai. Wa idza arada adz-dzubabu an yasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim, dan apabila seekor lalat itu mengambil sesuatu sedikit dari makanan atau minuman mereka, misal lagi terhidang di depan dia sederetan coto Makassar atau minuman berupa es jeruk, maka barakallahu fikum, lagi ini berkuah hingga nyelup sedikit, maka mereka barakallahu fikum tidak memiliki kesanggupan untuk mengambil dan merebut kembali apa yang sudah diambil oleh seekor lalat yang kecil. Lalatnya sudah terbang, sementara dia tidak bisa terbang untuk mengejar si lalat. Fabarakallahu fikum wa hadha dalilun ala dha'fihim. Syekh menyatakan ini dalil tentang kelemahan mereka, wa dha'fi adz-dzubab, juga kelemahan lalat. Maka siapapun barakallahu fikum dari selain Allah Azza wa Jal, dari makhluk ini, mereka tidak memiliki sifat rububiyah untuk mencipta bahkan dari perkara yang terkecil sekalipun, mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Maka فَكَيْفَ تَدْعُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, lalu bagaimana kalian seru mereka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perkara yang lebih besar, menyelamatkan dari bencana, musibah dan malapetaka, untuk menyelamatkan mereka. Maka Syekh menyatakan, وَهَذَا الْمَثَلْ, permisalan ini padanya terdapat pengingkaran yang keras terhadap orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang dia mintai doa adalah para nabi ataupun para wali. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, tidak halal sedikitpun untuk menyeru, meminta, berdoa, beristighatsah kepada mereka-mereka, para wali, para nabi ataupun para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua makhluk ciptaan Allah. makhluk yang mereka lemah, yang mereka butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak punya sifat rububiyah, tidak punya andil dalam mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Semua berada murni di tangan Allah Azza wa Jal. Maka ketika mereka tidak punya hak rububiyah, sudah sangat pasti bahwa mereka pun tidak punya hak dalam al-uluhiyah, peribadahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka judul yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala tentang permisalan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah azza wa jalla di dalam ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang mereka seru, yang mereka mintai dari selain Allah, bahwa mereka tidak sanggup menciptakan meskipun satu ekor lalat yang kecil. Artinya apa? Permisalan orang-orang yang seperti ini adalah seperti na'am barakallahu fikum, atau mereka adalah orang-orang yang meminta kepada makhluk yang lemah, yang tidak punya kemampuan apapun. Kemudian kata beliau, qala Allahu ta'ala, Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-14, lahu da'watul haq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay' illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wama huwa bibalighihi wama du'aul kafirina illa fi dalal. Milik Allah subhanahu wa ta'ala seruan yang hak, dan orang-orang yang mereka seru dari selainnya, mereka tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun, kecuali seperti orang yang membuka dua telapak tangannya ke dalam air supaya air itu sampai ke mulutnya, tetapi ternyata tidak sampai, dia tidak sanggup. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali adalah perkara yang sia-sia. Maka Syekh menjelaskan ketika mengomentari ayat ini, tufidu hadhil ayatu anna ad-du'a'a alladhi huwa al-ibadah. Ayat ini memberikan faedah bahwa doa, di mana doa itu merupakan ibadah yang wajib untuk diserahkan semata-mata hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwa mereka-mereka yang diseru dari selain Allah tidak bisa memberi manfaat sedikitpun kepada mereka, dan tidak bisa mengabulkan sedikitpun permohonan dan permintaan mereka. Masaluhum, permisalan mereka adalah masalul ladzi yaqifu ala tarafi al-bi'r, seperti seseorang yang berdiri di pinggir sumur, liyatanawwalal ma' minhu biyadih, untuk dia bisa mendapatkan air dari sumur tersebut tapi dengan tangannya. Sumur di sana dalam, dia duduk di pinggir sumur atau berdiri pengen dapat air Wah, sumur dalamnya misalnya 15 meter, tangannya cuma setengah meter. Fala yastati, dia tidak sanggup. Nah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat ini, illa kabasiti kaffai ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, Mujahid ini imam ahli tafsir, termasuk dari murid sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Imam Muhammad bin Sirin, atau Sufyan al-Thawri, ana lupa antara keduanya, beliau menyatakan, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih, kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Kenapa? Karena Mujahid rahimahullahu taala telah menuntaskan Al-Qur'an beserta tafsirnya kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tidak pernah melewati setiap 10 ayat kecuali telah dipelajari seluruhnya dari kandungannya dan juga diterapkan amalannya. Nah, qala Mujahid, kata beliau rahimahullah, yad'u al-ma bilisanih, dia meminta air dengan lisannya, wa yushiru ilaih, dan mengisyaratkan kepadanya. Naam, dia minta air kepada air, berharap air itu bisa datang kepadanya, mendekat. Maka beliau menyatakan, fala ya'tihi abadan, air tidak akan datang kepadanya selama-lamanya. Gimana mau datang dengan sendirinya? Lalu kata beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, thumma hakama ala alladhina yad'una ghairallahi bil kufur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dengan kekufuran. Makanya di akhir ayat Allah sebutkan, wama du'aul kafirin, ini hukum dan pensifatan dengan kufur. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna du'aahum dalalun, dan bahwa doa mereka kepadanya, kepada selain Allah, adalah kesesatan. Fi qawlihi ta'ala, yaitu pada kalimat, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Oleh karena itu beliau mengingatkan, fahdhar ya akhil muslim, maka berhati-hatilah wahai saudaraku muslim, untuk engkau berdoa kepada selain Allah sehingga engkau akan kufur, kafir dengannya dan tersesat. Dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, Al-Qadir, zat yang maha mampu. Di samping engkau berdoa kepada zat yang maha mampu, juga engkau telah berada dalam deretan al-mu'minin al-muwahidin, menjadi kaum mu'minin yang ahli tauhid. Karena sebetulnya barakallahu fikum, di samping tinjauan dari sisi syariat, sebetulnya dari sisi akal pun tidak diterima. Jika mereka mau untuk menggunakan akal sehatnya. Bagaimana akal sehat mereka bisa membenarkan untuk mereka berdoa kepada selain Allah dari makhluk yang lemah, yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya apapun dari perbendaharaan. Lantas mereka berpaling dari Allah tabaraka wa ta'ala yang di tangannya lah segala sesuatunya dan dialah yang maha mampu atas segalanya. Akal sehat tidak menerimanya. Contoh, dia diancam oleh orang. Di sini ada si A yang sedang duduk tanpa kedua kaki dan kedua tangan. Lumpuh dan buntung. Sama-sama buntung kaki dan tangannya. Di sana ada orang kedua sedang berdiri dengan gagah berani. Nah, layaknya seperti seorang pendekar. Pendek kekar. Tapi nampak kegagahannya sebagai seorang pendekar. Wah, ditambah dia pegang senjata MK3. Kita dapat ancaman dari orang, mau pilih yang mana minta tolong? Akal sehat akan mengarahkan minta tolong ke sana, kepada sang pendekar. Jangan ke sana. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah. Lebih-lebih lagi syariat yang Allah Azza wa Jalla gambarkan selain Allah tidak punya kemampuan, barakallahu fikum, bahkan sampai setipis kulit ari, setipis kulit bawang. Mereka tidak punya kemampuan. Lalu bagaimana mereka akan minta kepadanya dalam perkara besar ketika terjadi musibah, bencana dan malapetaka yang terjadi secara merata? Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala dalam sekian banyak ayat menggambarkan tentang orang-orang yang mereka berdoa, memohon, beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sifat kejelekan. Dhalal, orang sesat, orang tidak punya akal. Nah, memang tidak punya akal, barakallahu fikum. Sehingga kunu uqala, jadilah kita orang-orang yang berakal. Sehingga kita bisa terlepas dari kesyirikan. Oleh karena itu beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya menyatakan, kaifa nanfi asy-syirka billah? Bagaimana kita menafikan, meniadakan atau menghilangkan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa taala? Maka kata beliau, inna nafya syirki billahi ta'ala la yatimmu illa binafyi salasati anwa'in minasyirik. Sesungguhnya menafikan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan tiga perkara atau tiga jenis dari kesyirikan. Yang pertama adalah asyirku fi af'alir rabb, syirik dalam perbuatan-perbuatan ar-rabb, Allah. Yakni syirik dalam rububiyah maksudnya. Bagaimana bentuknya meniadakan dan menghilangkan kesyirikan dalam rububiyah? Wadhalika bi ay ya'taqida anna ma Allahi khaliqan au mudabbiran akhar. atau bagaimana bentuk syirik dalam rububiyah, yaitu seseorang meyakini bahwa bersama Allah subhanahu wa ta'ala ada pencipta lain, ada pengatur alam yang lain. Jadi selain Allah. Seperti kata beliau, "Ka'tiqadi ba'di as-sufiyah bi'anna allaha sallama ba'da maqalidil umur ila ba'di awliya'ihi minal aqtab li tadbiriha." Seperti keyakinan sebagian orang-orang sufi, kalau kalimat atau dengar istilah sufi atau tasawuf, itu jangan merasa bangga atau seakan-akan, Masya Allah ya, dia seorang sufi. Nah, kelihatannya kayak, bagus gitu. Aqidatul sufiyah adalah aqidah dalal, aqidah-aqidah yang sesat. Di mana keyakinan sebagian sufiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan sebagian perbendaharaan dari perkara di alam semesta ini kepada sebagian walinya dari aqtab, yang diistilahkan dengan aqtab, dari jamak dari kutub, untuk mengaturnya. Untuk mengaturnya. Sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan yang lalu-lalu. Ya'ni barakallahu fikum, ketika Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu sendiri menceritakan kepada seorang syekh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Arba'in An-Nawawiyah, dalam pembahasan ketika menjelaskan apa itu makna Wahhabi, yaitu terkait dengan sabda Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta tolong hanya kepada Allah. Subhanallah. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, maka aku takjub dengan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan, kemudian jika jika kebutuhan-kebutuhan yang dia minta adalah sesuatu yang menurut kebiasaan di luar kemampuan makhluk, seperti minta hidayah, minta kesembuhan dari sakit, keselamatan, maka dia meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta kepada makhluk, bersandar kepada mereka, maka itu tercela. Maka aku katakan kepada syekh tersebut, ini seorang syekh, bahwa hadis ini beserta penjelasannya memberikan sebuah faedah tentang tidak bolehnya minta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah. Nah, maka dia menyatakan kepadaku, bahkan boleh, kata syekh tersebut. Aku katakan, wama daliluka, apa dalilmu menyatakan boleh beristianah minta pertolongan kepada selain Allah? Maka dia marah sembari berteriak dengan teriakan yang lantang dan menyatakan, inna ammati taqul ya syekh Sa'ad, bibiku menyatakan, wahai syekh Sa'ad. Dan syekh Sa'ad ini seorang yang sudah meninggal dan dia dimakamkan di dalam masjidnya. di mana bibiku ini beristianah minta pertolongan kepada Syekh Sa'ad. Aku berkata kepada bibiku, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad memberi manfaat kepadamu? Maka sang bibi menyatakan, aku berdoa kepada dia, lalu dia pun mencampuri urusan Allah sehingga beliau memberikan kesembuhan kepadaku. Maka aku berkata kepada syekh tersebut, engkau ini seorang alim, sudah menghabiskan umurmu baca sekian banyak kitab, lalu engkau mengambil akidahmu dari bibimu yang bodoh. Maka dia menyatakan kepadaku, ah ini, pemikiranmu ini pemikiran Wahabi. Coba. Jadi orang kalau berdoa, memohon, beristighatsah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meminta beristianah kepada orang yang telah meninggal, yang dianggap wali dan orang saleh, itu dianggap Wahabi. Dari dulu sampai sekarang. Maka demikianlah barakallahu fikum, dalam pembahasan ini Syekh menyebutkan bahwa di antara i'tiqad ba'd as-sufiyyah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan sebagian perbendaharaan urusan dari alam ini kepada sebagian wali yang dinamakan dengan kutub aqtab untuk mengaturnya. Padahal kata Syekh menyatakan, wa hadzal i'tiqad lam yaqulhul musyrikuna qabla al-islam. Keyakinan yang seperti ini bahwa ada dari makhluk punya andil dalam pengaturan alam semesta ini, itu kaum musyrikin dahulu tidak pernah mengucapkan yang demikian. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika Al-Quran menceritakan tentang mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya bertanya kepada mereka, "Wa man yudabbirul amra?" Siapakah yang mengatur urusan ini? Fa sayaquluna Allah. Mereka pasti akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, "Aku membaca dalam kitab Al-Kafi Firraddi alal Wahhabi." Coba. Judulnya Masya Allah. Al-Kafi. Al-Kafi itu pencukup. Firraddi tentang bantahan alal Wahhabi terhadap orang-orang Wahhabi. Wa mu'allifuhu sufi. Dan pengarangnya seorang sufi. Qala fihi. Dia menyatakan dalam kitab Al-Kafi Firraddi alal Wahhabi ini, inna lillahi ibadan, Allah itu punya hamba-hamba, yaquluna lisyai' kun fayakun, yang mereka menyatakan kepada sesuatu, kun, jadilah, maka dia pun akan jadi. Yang seperti ini tidak ada ibarah yang seperti ini kecuali hanya dinisbahkan, disandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah mendustakan yang demikian. Mereka memiliki keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal punya hamba-hamba yang mereka bisa mengucapkan kepada sesuatu, kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yasin, innama amruhu, hanya saja urusan Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun kun fayakun. Dan juga dalam surah Al-A'raf disebutkan, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan pengaturan segala urusan. Ini jenis kesyirikan dalam rububiyah. Maka ketika Anda ingin menafikan, meniadakan, membersihkan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hindarkan diri dari berbagai macam keyakinan-keyakinan bahwa di antara makhluk itu ada yang punya hak atau punya andil dalam mencipta, memberi rizki, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat rububiyah yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, asyirku fil ibadati wad du'a, syirik dalam ibadah dan doa. Apa yang dimaksud dengan syirik dalam ibadah dan doa? Yaitu seseorang beribadah dan berdoa kepada yang lainnya bersamaan dengan dia pun berdoa dan beribadah kepada Allah. Baik doa dan ibadah yang dia lakukan itu ditujukan kepada para nabi ataupun orang-orang saleh, beristighatsah kepada mereka, berdoa ketika musibah terjadi ataupun ketika tenang, senang, ketika lapang, bernazar kepada mereka, menyerahkan sembelihan dan yang lainnya dari semua macam-macam ibadah. Dan ini sungguh sangat disayangkan, kathirun fi hadhil ummah, banyak terjadi pada umat ini, pada umat Islam. Di samping barakallahu fikum, berbagai macam kedustaan dipikul oleh sebagian masyayikh, sebagian guru-guru, tokoh-tokoh yang mereka menguatkan perkara ini, menguatkan kesyirikan tersebut, membantu melestarikannya. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Kesyirikan mereka namakan tawassul. Naam. Kesyirikan mereka namakan dengan tawassul. Ini bukan syirik, ini namanya tawassul. Nah, sebagaimana ucapan mereka, al-madad ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi. Al-madad itu maknanya an-nasr, pertolongan. Berikan bantuan, pertolongan kepada kami ya Rasulullah. Ya Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi. Naam, Ahmad Al-Badawi yang berada di Mesir, yang pernah kita sebutkan bahwa Ahlu Mesir begitu sangat mengagumkan atau mengagumi orang ini, Ahmad Al-Badawi, yang mereka akan merasa kuwalat dalam ratus atau dalam jarak sekian ratus mil kalau mereka akan melewati area pekuburannya dan berbicara dengan suara-suara yang keras. Ini orang pernah datang ke masjid di hari Jumat, kencing di masjid kemudian pulang. Ini yang dianggap wali, bukan sembarang orang. Sungguh betapa sangat sangat benar ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam sekian banyak kitabnya. Ketika beliau menjelaskan anna syirkal awwalin akhaffu min syirkil akhirin. Kesyirikan kaum musyrikin dahulu yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan kaum muslimin yang berbuat kesyirikan di zaman ini. Kenapa? Kalau kaum musyrikin dahulu yang mereka sudah benar-benar dicap kaum musyrikin, ya, mereka itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika dalam kondisi lapang. Tapi kalau mereka tertimpa bencana, musibah besar, yukhlisuna lillahi wahdah. Mereka mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah, berdoa, meminta hanya kepada Allah, lupa mereka dengan berbagai sesembahan yang mereka sembah ketika mereka berada dalam keadaan lapang. Allah katakan, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka mengendarai kapal lalu mereka tertimpa oleh musibah, ombak dan gelombang, badai topan menerpa, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Tapi tatkala Allah selamatkan mereka, selamat sampai ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah. Lah sementara umat kita di zaman ini yang mereka banyak terkait dengan orang-orang saleh, dan memang dalam bab inilah syaitan menggelincirkan Bani Adam ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Awal mula sejarah terjadinya pertama kali kesyirikan di muka bumi yang terjadi pada umat Nabiullah Nuh alaihi salam itu dalam bab pengagungan kepada orang-orang saleh, bersikap ghulu dan berlebih-lebihan kepada mereka dalam bab ini. Lah kaum muslimin ketika mereka tertimpa oleh musibah yang memang sekian lama mereka selalu terkait dengan perbuatan-perbuatan syirik, bernazar kepada wali dan orang saleh, sedekah laut, sedekah gunung, sedekah bumi. Lah kalau terjadi bencana musibah, gunung meletus, banjir bandang, yang ada dalam pikiran mereka, kayaknya sesajen kita kurang deh, tambah lagi. Jadi bukannya mereka sadar ketika tertimpa musibah untuk mengambil pelajaran, lupa dengan ayat Allah Azza wa Jalla, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Musibah terjadi itu disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, dari dosa-dosa kalian. Lupa kepada Allah dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesyirikannya tambah besar ketika terjadi musibah. Lah gambaran kedua, barakallahu fikum, kalau dahulu kaum musyrikin yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memang ma'ruf dengan kesolehannya. Di zaman Nabi Nuh, yang disebutkan dalam surah Nuh, Wat, Suwa, Yaghuz, Ya'uq dan Nasr, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ha'ula rijalun salihun fi qawmi Nuh. Aurijalun salihina fi qaumi Nuh. Mereka ini orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya siapa Latta yang bagian dari sesembahan kaum musyrikin di zaman Nabi? Latta dengan dua bacaannya pada kalimat yang bertasydid sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari kalimat latta yaluttu, seorang laki-laki yang saleh yang biasa mengaduk adonan tepung bercampur daging dan minyak samin untuk dibuat makanan dan dibagikan kepada jamaah haji dalam setiap musim haji. Seorang yang saleh yang gemar bersedekah, ketika dia meninggal, orang ini kemudian dijadikan sebagai berhala. Jadi jelas kesolehannya. Lah sementara umat di zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga umat di zaman kita ini, contohnya seperti Al-Badawi ini tadi. Atau di zaman kita orang yang terkenal dengan kefajiran dan kefasikannya. Tidak sholat. Ya. Suka zina. Naam. Dan berbagai macam penampakan-penampakan yang lain. Haula min afsaqin nas, manusia paling fasik yang dijadikan sebagai tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya kembali ana ulang, yang mana kira-kira lebih ringan kesyirikannya, orang sekarang ataukah orang dahulu? Hah? Orang dahulu lebih ringan kesyirikannya dibandingkan. Wah ini nih, memang Wahabi begini. Lihatlah kenyataannya yang ada. Lihat kenyataannya. Bainana wa bainakum hujjah. Antara kami dengan kalian ada hujjah Al-Quran wa Sunnah. Jangan menyatakan menurut guru saya, menurut pendapat saya. Lah. Bainana wa bainakum Al-Quran wa sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Kita tidak berbicara dengan apapun dari berbagai macam maklumat-maklumat, dari berbagai macam pendapat-pendapat, tidak. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemutus perkara di antara kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah selesai. Taib, waktu Isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.